ayatnya. Kita lanjutkan membaca syarahnya. Qala asy-syarih Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa qawluhu wa ma li tabi'in wal maqtu'u. Sampai di situ ya. Terakhir. Wa ma li tabi'in wal maqtu'u. Ini bunyi matan yang disebutkan oleh An-Nazim Al-Baiquni rahimahullahu taala. Wa ma ay bi makna walladhi udhifa li tabi'in, yaitu apa yang diriwayat, apa yang dinisbatkan atau disandarkan kepada tabi'in, tu tabi'i, murid para sahabat, huwal maqtu'u, ay huwal hadith al maqtu', disebut sebagai hadith yang maqtu'. Di sini masih pembahasan tentang pembagian hadis bi'tibari muntaha atau bi'tibari manusiban manusiba ilaihi. Pembagian hadis berdasarkan akhir dari sanad disandarkan kepada siapa. Ya, barakallahu fikum. Maka ini merupakan penyebutan jenis hadis yang kelima setelah marfu. Disebutkan oleh asy-syarih di sini wa hadza huwal qismus sabi'. Di cetakan ana tertulis demikian. Wa hadza huwal qismus sabi'. Di cetakan lain bagaimana? Tertulis bagaimana? Sama. Sabi'. Antum, cetakan antum, Baris, Sabi, ya. Ini adalah jenis hadis yang ketujuh. Wallahu alam, al-zahir di sini adalah jenis yang kelima, ya. Setelah marfu itu yang keempat, kemudian al-maqtu itu yang kelima. Benar ya, demikian. Ya. Wallahu alam, apakah ini khata' matba'i, salah cetak ataukah karena sebab yang lain, tapi zahirnya ini adalah jenis hadis yang kelima. As-shawab wa hadza huwal qismul khamis. Ini adalah jenis hadis yang kelima penyebutannya di dalam Manzumah Al-Baiquniyah. Ya, setelah sahih, kemudian hasan. Kemudian dhaif, kemudian marfu, yang keempat dan yang ini yang kelima, al-maqtu. Ya? Naam. Qala rahimahullahu taala wal maqtu'u huwa ma udhifa ila tabi'i wa man ba'dahu. Al-maqtu' itu adalah apa yang disandarkan kepada tabi'i, yaitu generasi murid-murid para sahabat. Waman ba'dahu, dan juga generasi yang setelahnya, atba'ut tabi'in, dan yang di bawahnya. Ini qaul ba'di ahli al-ilm minal muhaddithin. Ini pendapat sebagian ahli al-ilm dari kalangan muhaddithin, semisal Al-Hafidz Ibnu Hajar As-Sakhawi dan yang selain keduanya, rahimahumullahu jami'an. Walaupun ada yang berpendapat bahwasanya maqtu itu khusus riwayat yang disandarkan kepada tabi'in. Naam, akan tapi sebagian ahlul hadis memakai istilah maqtu untuk semua riwayat yang disandarkan atau dinisbatkan kepada tabi'in dan generasi yang setelahnya. Barakallahu fikum. Dan ini yang memang lebih banyak dipakai oleh ahlul hadith. Istilah maqtu' itu dijadikan istilah untuk riwayat yang disandarkan kepada tabi'in dan generasi yang setelahnya, atba'u tabi'in dan seterusnya. Hakadha sammahu ahlul ilmi bil hadith. Demikianlah ahlul ilm menamai riwayat yang semisal ini dengan hadith. Ya, sebagaimana telah disebutkan, istilah hadith itu jika dimutlakkan penyebutannya, maka yang dimaksud adalah hadith Nabi. Kemudian ada athar, ada khobar. Sebenarnya kalau riwayat yang disandarkan kepada tabi'in, maka termasuk apa? Kategori athar, riwayat. Tapi ahlul ilm juga menyebutnya hadith. Tapi diberikan qaid, diberikan keterangan tambahan, yaitu al-hadith al-maqtu'. Maka yang dimaksud adalah hadis yang disandarkan atau dinisbatkan kepada tabi'in dan generasi yang setelahnya. Dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari di dalam syarahnya, beliau memberikan keterangan tambahan yang cukup penting untuk diketahui. Apa yang disandarkan kepada tabi'in dan generasi yang setelahnya ini, min qawlin aw fi'lin idza khala an qarinatil waqfi aw ar-raf'i, yaitu setiap ucapan ataupun perbuatan dari tabi'in atau yang generasi-generasi yang setelahnya, jika tidak ada qarinah padanya bahwasanya riwayat itu mauquf ataupun marfu. Tidak ada qarinah, tidak ada tanda-tanda, tidak ada indikasi bahwasanya riwayat itu tergolong riwayat yang mauquf atau marfu. Au taqririn, atau bisa juga berupa takrir, persetujuan dari tabi'in dan generasi yang setelahnya. Ini cakupan hadis maqtu'. Itu setiap ucapan, perbuatan dari tabi'in yang tidak terindikasi mauquf ataukah marfu. Begitu juga mencakup takrir, persetujuan dari tabi'in dan generasi yang setelahnya. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, summiya bidzalika li'annahu munqati'un fir rutbati 'anil marfu'i wa 'anil mauquf. Dinamakan demikian, dinamakan sebagai hadis yang maqtu', karena hadis tersebut adalah hadis yang munqati', terputus dari derajat marfu' dan mauquf. Perlu dibedakan antara dua istilah ini, mirip, ya, serupa istilahnya tapi tak sama penggunaannya. Munqati' dan maqtu'. Munqati' itu adalah hadis yang terputus sanadnya. Dimanapun tobaqoh dari sanad yang terputus, maka disebut munqati'. Adapun maqtu', ini pembahasannya adalah terkait dengan puncak dari sanad atau akhir dari sanad itu disandarkan kepada siapa. Nah, jadi pembahasannya lain antara munqati' dan maqtu'. Munqati', pembagian hadis terkait dengan apa? Ittisalus sanad, tersambungnya sanad ataukah tidak. Nah, munqati' adalah hadis yang sanadnya terputus. Pembahasannya pada bab tersebut. Adapun maqtu', ini pembahasannya terkait dengan ma atau man nusiba ilaihi, atau pembagian hadis berdasarkan bi'tibari muntahahu. Pembagian hadis berdasarkan puncak dari sanad atau akhir dari sanad. Qala rahimahullah, mithlu ma law nuqila kalamun 'anil Hasan al-Basri rahimahullah fa naqulu 'anhu hadha atharun maqtu'un. Contoh hadis atau athar yang maqtu'. Jika dinukilkan sebuah ucapan dari Al-Hasan al-Basri rahimahullah, Al-Hasan al-Basri dari tabaqah tabi'in, maka kita katakan tentang ucapan tersebut bahwasanya itu adalah riwayat yang maqtu', wa ma udhifa ila as-sahabiyyi naw'an. Beralih pembahasan yang lain beliau. Apa yang disandarkan, riwayat yang disandarkan kepada sahabi itu ada dua jenis. Dan ini sekarang beliau beralih ke pembahasan hadis mauquf, ya. Beralih sedikit dari pembahasan maqtu. Sekarang pembahasan mauquf. Apa yang disandarkan kepada sahabi yaitu riwayat mauquf itu ada dua jenis. Ma tsabata lahu hukmur raf'i. Hadis mauquf tapi yang di dalamnya terkandung hukum rafa'. Fa innahu yusamma 'indahum al-marfu'a hukman. Maka yang demikian ini, riwayat yang seperti ini dinamai oleh para ulama dengan al-marfu'u hukman. Hadis mauquf tapi hukumnya marfu'. Demikian maknanya. An-na'u tsani, jenis yang kedua dari hadis mauquf atau atsar mauquf, wa ma lam yathbut lahu hukmur raf'i fa innahu yusamma mauqufan. Apa yang tidak terdapat padanya hukum rafa', maka disebut hadis mauquf. Hadis mauquf begitu saja tanpa ada keterangan tambahan. Kalau yang pertama biasa disebut para ulama mauquf, al-mauquf sanadan, al-marfu'u hukman. Sanadnya mauquf tapi hukumnya marfu. Kalau jenis yang kedua tidak ada di dalamnya, tidak terkandung padanya hukum marfu, maka sekedar disebut hadis atau atsar mauquf. Mafhum sampai di sini? Mafhum? Ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Taib. Bil mithal yattadihul maqal. Dengan adanya contoh, insyaAllah akan lebih jelas nanti. Kita lanjutkan, ya, nanti akan beliau sebutkan contoh-contohnya. Qala rahimahullah, fal atharul lati turwa an Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma aw an ayyi wahidin minas sahabah nusammiha mauqufatan. Riwayat-riwayat yang dinukilkan, diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma dan dari siapapun dari kalangan para sahabat, maka kita namai dengan mauquf. Atsar yang mauquf. Nampaknya memang beliau di sini akan sedikit panjang menjelaskan tentang hadis mauquf dan beliau menyebutkan contoh-contohnya. Ya. Padahal nanti pembahasan hadis mauquf baru disebutkan di dalam mandhumah di bait yang ke-15. Nanti baru disinggung oleh An-Nadhim tentang istilah mauquf di hadis atau di bait yang ke-15. Tapi beliau menjelaskan tentang mauquf di sini karena ada kaitannya nanti dengan maqtu. Ya. Qala rahimahullah, hadza huwal istilah. Inilah istilahnya, istilah yang dipakai demikian. Setiap riwayat yang disandarkan kepada sahabi, sahabat, maka disebut mauquf. Wala musyahata fil istilah. Tidak perlu dipertentangkan yang namanya istilah itu. Wa illa fa innahu minal ma'lum annahu yasihhu an naqula hatta fil marfu' annahu mauqufun. Kalau seandainya dipertentangkan pemakaian istilah mauquf ini hanya khusus untuk riwayat yang disandarkan kepada sahabi atau sahabat, maka sebagaimana yang telah dimaklumi, diketahui dalam bahasa Arab, boleh juga kita katakan untuk hadis yang marfu kita sebut sebagai hadis yang mauquf. Secara bahasa boleh-boleh saja jika dimaknai itu hadis yang mauquf karena sanadnya hanya waqafa, berhenti sampai pada Nabi. Karena di sana ada hadis qudsi, ada hadis ilahi yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sanadnya hanya sampai kepada Nabi, boleh juga disebut mauquf. Oh, ini hadis mauquf karena sanadnya berhenti sampai pada Nabi. secara bahasa boleh-boleh saja memakai istilah itu. Di annahu waqafa 'indan nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sanadnya berhenti sampai pada nabi. Lakinna hadza istilahun wala mushahhata fil istilah. Tapi memang demikianlah istilah yang dipakai oleh para ahlul hadis, maka tidak perlu dipertentangkan. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, ya, pakailah istilah-istilah yang dipakai oleh ahlul hadis, ulama-ulama hadis sebelum kita. Ya. Barakallahu fikum. Mengikuti istilah yang biasa mereka pakai supaya tidak bingung ketika kita membaca penjelasan di dalam kitab-kitab mereka. Qala rahimahullah wal ulama'u qalu fid dhabit fil marfu'i hukman. Para ulama menjelaskan tentang dhabit, tentang pedoman atau kaidah, tentang hadis yang marfu' hukman. Itu hadis yang mauquf, sanadnya hanya sampai pada sahabat tapi hukumnya marfu'. Apa dhabitnya? Ketentuannya bagaimana? Kaidahnya bagaimana hadis yang seperti ini? Huwallazi laisa lil ijtihadi war ra'yi fihi majalun. Yaitu riwayat yang mana disebutkan padanya sesuatu yang tidak ada ruang bagi ijtihad dan pendapat pribadi. Ya, ini. Misalnya seorang sahabi menyebutkan suatu, mengatakan suatu ucapan, yang mana isi dari ucapan itu adalah tentang perkara yang tidak mungkin atau tidak ada ruang bagi ijtihad dan pendapat pribadi masuk ke dalamnya. Wa innama yu'khadhu hadza 'anil syara', hanya bisa diambil perkara tersebut dari syariat, itu dari wahyu. Mithlu ma idza haddatsa as-sahabiyyu 'an akhbari yaumil qiyamah. Beliau jelaskan contohnya. Nah, ini akan lebih gamblang lagi. Contohnya, apa yang atau jika sahabi, ada seorang sahabi yang menyampaikan hadis riwayat tentang berita-berita hari kiamat, menjelaskan tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti, awil akhbar al-ghaibiyah, atau menjelaskan tentang perkara-perkara gaib, berita-berita gaib, berita tentang apa yang terjadi di dalam kubur, tentang fitnah kubur, adab kubur, nikmat kubur, dan sebagainya. Fa innana naqulu fi, maka kita katakan tentang riwayat tersebut, hadza marfu'un hukman, ini hukumnya marfu', walaupun sanadnya hanya sampai kepada sahabi. Sahabi tidak menyandarkannya kepada nabi. Sahabi yang ada di dalam sanad tersebut tidak menyatakan qalan nabi sallallahu alaihi wasallam atau sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kadza wa kadza. Sahabi yang ada di sanad tersebut tidak menyatakan demikian. Berarti sanadnya mauquf. Hanya berhenti sampai sahabi. Tapi ternyata isi dari yang disampaikan itu mengandung perkara-perkara seperti ini. Berita tentang hari kiamat, berita tentang perkara-perkara gaib. Maka yang seperti ini dihukumi marfu, atau mengandung hukum marfu. Li'annahu laisa lil ijtihadi fihi majalun. Karena perkara yang seperti itu tidak ada ruang bagi ijtihad padanya. Wa kadzalika law anna as-sahabiyya fa'ala ibadatan lam tarid biha sunnatu. Begitu pula jika ada seorang sahabi melakukan suatu tata cara ibadah yang tidak disebutkan di dalam sunnah nabawiyah, tidak disebutkan di dalam hadis-hadis yang marfu sanadnya. Laqulna hadza aidan marfu'un hukman, maka kita katakan pula jenis yang seperti ini dihukumi marfu. Sanadnya mauquf tapi hukumnya hukum marfu. Qala rahimahullah wa matsalu lidzalika. Para ulama memberikan contoh yang lain tentang hadis yang seperti ini. Asar mauquf tapi hukumnya marfu. Bi anna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu shalla fi salatil kusuf. Diriwayatkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib melakukan salat kusuf, itu salat gerhana, fi kulli raka'atin thalathu ruku'atin. Di setiap rakaat beliau rukuk 3 kali. Padahal yang disebutkan di dalam hadis Nabi, ketika Nabi melakukan sholat kusuf, sholat gerhana, beliau hanya rukuk 2 kali dalam 1 rakaat. Tapi ternyata diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau melakukan 3 kali rukuk dalam 1 rakaat. Ma'anna sunnata ja'at bi ruku'aini fi kulli raka'ah. Padahal sunnah Rasul yang sahih dari Nabi, sholat gerhana itu datang dengan 2 rukuk pada 1 rakaat. Wa qalu, maka para ulama menjelaskan, hadza la majala lirra'yi fi, ini adalah suatu yang tidak ada ruang ijtihad padanya. Wa la yumkin fihi ijtihad, atau tidak ada ruang bagi pendapat pribadi padanya, dan tidak mungkin di dalamnya ada ijtihad. Li anna adad ar-raka'at amrun tawqifiyun yahtaju ila dalilin minal kitab awis sunnah. Di antum disebutkan ar-raka'at atau ar-ruku'at. Li anna adada ar-raka'at atau ar-ruku'at. Setelah kaf ada wawu atau tidak? Tidak ada, taib. Lianna adad ar-raka'ati amrun tauqifiyun. Karena jumlah rakaat dalam sholat itu adalah perkara tauqifi. Itu al-amrul ladhi waqafa alad dalil. Yaitu perkara yang hanya bisa diketahui melalui jalur wahyu. Hanya bisa diambil dari wahyu. Tidak boleh dengan pendapat pribadi atau ijtihad. Yahtaju ila dalilin minal kitab wa sunnah. Butuh kepada dalil dari Al-Quran, Al-Kitab maupun As-Sunnah. Falawla anna inda Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu anhu ilman bihada ma salla 3 ruku'atin fi raka'atin wahidatin. Kalau seandainya bukan karena di sisi Ali bin Abi Talib ada ilmu, itu ilmu dari Rasulullah SAW tentang hal ini, tidak mungkin beliau sholat dengan 3 kali rukuk di 1 rakaat pada sholat gerhana. Maka yang demikian ini, fahadha marfu'un hukman, dihukumi marfu' li'annahu la majala lil-ijtihadi fihi, karena padanya tidak ada ruang bagi ijtihad. Jadi walaupun asar atau riwayat tersebut disandarkan kepada Ali saja, Ali bin Abi Thalib, bahwasanya beliau sholat 3 rukuk dalam 1 rakaat sholat gerhana, tapi karena itu adalah perkara yang tidak ada ruang bagi ijtihad di dalamnya, maka dihukumi sebagai suatu tata cara yang marfu. Dihukumi riwayat yang marfu. Barakallahu fikum. Bisa dipahami? Sampai di sini ya. Contoh yang lain. Wa kadzalika idza qala as-sahabiyyu minas sunnati kadza. Begitu pula contoh hadis yang marfu'un hukman. Contoh yang lain. Jika ada sahabi berkata minas sunnati kadza, di antara sunnah adalah demikian. Fa innahu marfu'un hukman, maka yang demikian itu dihukumi marfu'. Lianna as-sahabiyya idza qala min as-sunnati fa innama ya'ni bihi sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ada seorang sahabi mengatakan di antara sunnah adalah demikian, maka yang dimaksud dengan sunnah, yang dimaksudkan oleh sahabi tersebut adalah sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Ka qawli Ibn Abbas radhiyallahu anhu hina qara'a al-Fatihata fi salatil janazati wa jahara biha. Qala lita'lamu annaha sunnatun aw li'lamu annaha sunnatun. Seperti ucapan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika membaca Al-Fatihah pada sholat jenazah. Beliau mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Padahal yang diriwayatkan dari Nabi ketika sholat jenazah, beliau mensirkan. Dalam sholat jenazah, membaca Al-Fatihahnya dengan sir. Itu yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi pernah suatu ketika Ibnu Abbas dalam sholat jenazah mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Kemudian selesai sholat beliau mengatakan lita'lamu annaha sunnah. Beliau sengaja melakukannya. Alasannya lita'lamu, supaya kalian tahu bahwasanya ini adalah sunnah. Au liya'lamu annaha sunnah. Supaya mereka tahu, supaya manusia tahu bahwasanya ini adalah sunnah. Barakallahu fikum. Ya. Karena memang diriwayatkan juga dari Nabi alaihi salatu wasallam di dalam salat sirriyah zuhur, asar, terkadang beliau mengeraskan bacaan surat. Ini sahih diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Maka yang demikian ini walaupun hanya sampai pada Ibnu Abbas sanadnya, tapi karena beliau mengatakan li ta'lamu aw li ya'lamu anha sunnah, berarti beliau menyandarkannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka dihukumi marfu. Mungkin itu yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idznillahi ta'ala. Sampai pada ucapan syarih wa kama qala Anas bin Malik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang tanyakan? Ada yang masih iskal? Tidak ada ya? Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.